Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, waqad tadammanat hadhil ahadith. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, telah terkandung hadis-hadis ini di dalamnya tentang penetapan asbab dan musabbibat, sebab-musabab. Wa ibtal man qaul man ankaraha wal amr bit tadawi, dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya dan perintah untuk berobat, dan bahwasanya berobat tidak menafikan tawakal. Artinya orang yang berobat bukan artinya dia tidak bertawakal, ya dia tawakal. Kama la yunafi dahu alam al-ju' wal-atash wal-har wal-bard wa bi'addadhiha, sebagaimana tidak menafikan pada diri seseorang dari rasa lapar, haus, dahaga, panas, dingin, dia melakukan kebalikannya. Bala tatimmu haqiqatu tauhid illa bi mubasharatil asbab allati nasabahu Allah taala bi muqtadiyatan li musabbibati qadaran wa syar'an. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahkan tidak akan sempurna tauhid seseorang kecuali dia harus melakukan sebab musabab yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kandungannya, baik secara takdir maupun secara syar'i. Wa natawa anna ta'tilaha yuqdahu fi nafsi tawakkul. Dan orang-orang yang tidak melakukan sebab musabab ini akan mencacati tawakalnya dia kepada Allah. Amma yuqdahu fil umfil amr wal hikmah, sebagaimana cacatlah perintah dan hikmah pada dirinya. Wa yad'ifu min haythi yadhun mu'attilata anna tarkaha aqwa fit tawakkul. Dan bahkan melemahkan dia dari segi dia menyangka bahwasanya orang yang tidak melakukan sebab musabab, dia sangka, dia kira lebih kuat di dalam tawakalnya, padahal tidak. Fa'inatarkaha ajzun yanafi tawakkul. Karena yang namanya meninggalkan sebab ini adalah kelemahan, lemah pada dirinya, dan dia sama saja menafikan tawakal dia kepada Allah. Alladzi haqiqatu i'timadul qalb 'ala Allah. Yang inti hakikat dari tawakal adalah menyerahkan, menyandarkan hati hanya kepada Allah di dalam mendapat, meraih manfaat dunia maupun akhirat, dan menolak mara bahaya dunia maupun akhirat. Wala budda ma'a hadza al-i'timad min mubasharatil asbab, sehingga labud harus mencari sebab musabab. Kalau dia lapar ya makan, kalau dia haus ya minum, kalau dia kedinginan ya cari sesuatu yang memanaskan dia. Ya, sebagaimana hewan pun seperti itu. Wa illa kana mu'attilan lil hikmah wa syar'. Kalau dia tidak melaksanakan sebab musabab, maka sama saja dia menghilangkan hikmah dan syariat. Wala yaj'al 'abd azhu tawakkulan wala tawakkulu azzan. Sehingga jangan sampai dia memutar balikan fakta, kelemahan dia dianggap tawakal, tawakal dia dianggap kelemahan. Nah, ini salah, salah besar. Nabi Musa alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya ke laut dalam keadaan Allah maha bisa, Allah maha kuat, maha mampu untuk membelah laut dengan sendirinya. Tetapi ada sebab musabab, lemparkan tongkatmu. Ini perintah dari Allah. Maryam binti Imran kelaparan, tapi diperintahkan oleh Allah untuk menggerakkan pohon kurma. Digerakin aja jatuh otomatis. dalam keadaan Allah Maha Mampu untuk menghadirkan makanan yang enak untuk Maryam binti Imran alaihissalam. Dan lain sebagainya, dari harus mencari sebab musabab, kemudian intinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.